Setiap minta putus sapele, setiap hari kau tuduh sa. Sayang saya juga manusia, orang yang niat sa. Kau marah sa, orang yang naksir sa. Kau tuduh sa, kalau baku percaya aman saja. Saya su jaga semua, tolong percaya. Kuat dengan kau buat aturan, sangi juga mau Sayang saya juga manusia, orang yang lihat saya. Kau merasa orang yang naksir saya. Kau tuduh saya kalau baku percaya. Aman saja saya sujaga semua, tolong percaya. Saya juga manusia, orang yang lihat saya. Kau marah saya, orang yang naksir saya. Kau tuduh saya, kalau baku percaya. Aman saja, saya sejaga semua.